Kalau kita baca Quran tapi tidak memahami terjemahannya dan maksudnya, hanya baca saja, apakah mendapatkan pahala membaca Al-Quran? InsyaAllah ta'ala mendapatkan pahala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10 kebaikan. Artinya dilipat gandakan. Sampai kata Nabi SAW, "La akulu alif lamim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun." Aku tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 30 kebaikan. Cuma sekedar membaca alif lamim. Namun tentunya, yang paling penting di dalam membaca Al-Quran adalah memahami maknanya dan diamalkan. Ini yang paling penting. Baik.